segalanya kau tak peduli lagi. Dan yang lebih menghancurkan kalbu, kau bercumbu di depanku. Dan salahku mudahnya dia buat janji, semudah dia ingkar janji. Alangkah kejamnya cinta, alangkah pedihnya. Yes, I am.